aslinya seperti wazan, seperti contoh, hanya kemudian huruf ilah itu diganti, atau mungkin sebelumnya harokatnya juga diganti. Kira-kira secara umum seperti itu. Tak ada, ya tak ada. Kemudian masdarnya ta'addiyan, ya, ta'addiyan, ini wawu yang akhir diubah menjadi ya, ya, jadi asalnya apa? Sesuai dengan wazannya, tafa'ulan, ta'addiwan, seperti wazannya, tafa'ulan, ta'addiwan, aslinya, tapi kemudian wawu yang akhir diganti dengan ya, ya, ta'addi, ya, ta'adduyan, karena yang akhir diganti ya, sebelumnya bomah, kemudian bomahnya diganti dengan kasroh supaya sesuai dengan ya sesudahnya, sehingga menjadi ta'adduyan. Seperti itu, ya. Kemudian masdar mimi wa muta'addan, aslinya juga sesuai dengan wazannya, muta'addawan, wawunya diganti alif, muta'addan, fahuwa muta'addin, asalnya wawu, muta'addiwun, ya, muta'addiwun, kemudian wawunya diganti dengan ya, menjadi muta'addiwun, kemudian ya-nya dihilangkan, dengan ganti tanwin pada kasrah sebelumnya, menjadi muta'addin. Tetapi kalau ada alif lam nanti ya-nya muncul kembali al muta'addi. Ya, itu pun ya-nya perubahan dari wawu karena inafat wawu. Wa dzaka muta'addan, wawunya berubah menjadi alif. Kemudian ta'adda fi'il amr, wawu yang akhir atau huruf ilah yang akhir ini dihilangkan. Ya, kalau disesuaikan dengan faedah amr dari mudhari' ya ta'adda, jadi alif yang akhir pada mudhari' dihilangkan dan alif tersebut aslinya adalah wawu, jadi dari mudhari' ya ta'addawu wawu kemudian diubah menjadi alif ya ta'adda, ya ta'adda kemudian diubah menjadi amr, alif yang akhir itu dihilangkan ta'adda. Pada nahi juga demikian, huruf ilah yang akhir dihilangkan. La tata'adda. Ya, kemudian isim zaman disemakan bentuknya sama dengan isim maf'ul. Muta'addan, muta'addan. Ini pada nasib wawi. Wawinya berubah menjadi alif atau berubah menjadi ya atau dihilangkan. Kemudian yang nasib ya'i, lam kalimah, huruf akhir berubah huruf ya. Talaqa. Ya, dari ucapnya laqiya yalqa, ini juga sudah sering digunakan contoh ini, laqiya yalqa di sini menjadi talaqa, nampak ya-nya itu berubah menjadi alif, pada mudhari' ya talaqa ya itu juga berubah menjadi alif, asalnya talaqaya ya talaqayu, kemudian diubah menjadi alif, menjadi talaqa, ya talaqa. Kemudian pada masdar, talaqiyan, ya-nya tetap dengan ya, huruf asli. Kemudian sebelumnya di kasrah. Asalnya dhammah, sebagaimana wazannya, tafa'ulan talaqiyan. Asalnya talaqiyan. Kemudian karena ya, maka sebelumnya disesuaikan harokatnya dengan kasrah sehingga dhammahnya diganti dengan kasrah menjadi talaqiyan. Yang di sini ya-nya asli. Kalau yang ta'addiyan ya-nya perubahan dari wawu. Tapi kalau pada talaqiyan ini asli karena nasib ya'i. Kemudian masdar mimi wa mutalaqqan ya-nya diubah menjadi alif. Isim fa'il fa huwa mutalaqqin. Asalnya mutalaqqiyun dengan ya yang asli, mutalaqqiyun, kemudian ya-nya dihilangkan dengan tanwin mutalaqqin. Tetapi nanti kalau ada alif lam